بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ya. Kita masuk bab yang berbicara lembut kepada kedua orang tua. Ya. Haddatsana Musaddad, kata Imam Al-Bukhari rahimahullah taala, haddatsana Musaddadun qala, Musaddad telah menceritakan kepada kami. Ya. Dia berkata, haddatsana Ismail ibnu Ibrahim. Ismail bin Ibrahim telah menceritakan kepada kami. Ya. Haddatsana Ziyad ibnu Mihraq. Ziyad bin Mihraq telah menceritakan kepada kami. Qala haddatsana Taysalah ibnu Mayyas. Taisalah ibn Mayyas telah menceritakan padaku, katanya, qala kuntu ma'an Najadat, aku pernah bersama Najadat. Ya, fa asabtu dzunuban la araha illa min al-kabair, wa dzakartu dzalika li ibn Umar, kata dia, fa asabtu dzunuban, saya pernah terjatuh atau melakukan perbuatan dosa-dosa. Wala aroha, saya tidak memandang perbuatan tersebut ilal kabair. Ya. Illa minal kabair, melainkan itu adalah dosa besar. Fadzakartu dzalik, aku ceritakan hal tersebut li Ibnu Umar, kepada Ibnu Umar. Qala ma hiya, kata Ibnu Umar, apa itu? Perbuatan apa? Qultu kadza wa kadza wa kadza, perbuatan gini itu. Qala, kata Ibn Umar, haisat minal kabair, itu bukan dosa besar. Ya, kata Ibn Umar, hal ta hal hunna tis'un, kata Ibn Umar, dosa besar itu ada 9 hal. Al-isyraku billah, syirik kepada Allah. Wa qatlu nasmah, ya, membunuh jiwa. Ya. Kemudian wal firaru minaz zahf, lari, kabur dari peperangan. Di medan perang malah lari. Wa qadful al muhsanah, mengqadzaf muhsanah, menuduh muhsanah orang yang telah wanita yang telah menikah, ya, dituduh berzina sama dia. Sementara dia enggak bisa mendatangkan 4 orang saksi. Wa aklu riba, makan riba. Wa aklu malil yatim, makan harta anak yatim. Wa ilhadun fil masjid, ilhad, berbuat buruk, berbuat maksiat di dalam masjid. Walladhi yastah, walladhi, ya, yastashiru, ya, dan juga orang yang menghina. Wa buka'ul walidain minal uquq. Nah, ini yang terakhir. Dan tangisan orang tua karena durhakanya anak. Nah, ini syahidnya di sini. Qala li Ibnu Umar, maka Ibnu Umar berkata kepadaku, atafraqun nar. Ya. Atafraqun nar. Wa tuhibbu an tadkhulal jannah? Apakah kamu takut ke neraka dan kau suka masuk ke surga? Qultu naam, iya. Wallahi. Demi Allah, iya, saya suka agar saya masuk surga, di saya takut neraka. Qultu indi ummi. Ya. Qala, wallahi law alanta lahal kalama wa at'amtaha at-ta'ama la tadkhulanna al-jannata majtanabta al-kaba'ira. Kata Ibn Umar, ya, demi Allah, seandainya ya kamu alanta lahal kalama, engkau berbicara lembut kepada ibumu itu, wa at'amta laha at-ta'ama, engkau menafkahi ibumu itu, masih makan ibumu, ya, la tadkhulanna al-jannata majtanabta al-kaba'ira, maka engkau masuk surga selama engkau menjauhi dosa besar. Ya, syahidnya di sini. Law alantal kalama, seandainya engkau berbicara lembut kepada ibumu, wa at'amtaha at-ta'ama, engkau ya memberikan nafkah ibumu. Kata Ibn Umar, la tadkhulanna al-jannata, engkau akan masuk surga, majtanabta al-kaba'ira, selama engkau menjauhi dosa besar. Ini, selama menjauhi dosa besar. Ini syahidnya ini ya. Berbicara lembut kepada ibu, kemudian menafkahi ibu. Ini syahidnya di sini. Ya, kita baca keterangan dari ya pensyarah. Ya, bicara hadis ini hadis ke-8, lihat syarhul kalimah. Ya, keterangan mufradat kalimat kosakata. An-Najadat di situ nama perawi disebut, kuntu ma'an Najadat, saya pernah bersama Najadat. Nah, si Najadat ini yang mengatakan fa asabtu dunuban. Saya ini pernah melakukan dosa. La araha illa min al-kaba'ir, tidaklah saya anggap perbuatan dosa-dosa itu merenggan dia adalah dosa-dosa besar. Nanti Ibn Umar meluruskan apa itu dosa besar dan Ibn Umar memberikan solusinya. Di antara tadi dosa besar adalah apa? Ya, durhaka pada orang tua. Ya. Durhaka pada orang tua yaitu orang tua menangis karena durhaka anak. An-Najadat ashabu Najdatin min Amir al-Khariji hum qaumun min al-Haruriyah. An-Najadat adalah pengikut dari ya, Najdah ini nama orang ya, dia ketua geng ya. Ya, dia ketua geng Najdah bin Amir al-Khariji, suatu kaum dari kalangan Haruriyah. Haruriyah itu kalangan Khawarij yang memberontak kepada Ali bin Abi Thalib ya, dan mengkafirkan Ali bin Abi Thalib. Nah, kabair huwa dzunub allati warada fiha haddun aw wa'idun syadidun. Nah, yang definisi kabair, dosa besar, kabair jamak dari kabir. Nah, dosa besar itu apa sih? Hiya dzunub, dia adalah dosa-dosa allati warada fiha, yang terdapat penyebutan di dalam dosa-dosa tadi dari nas Al-Qur'an atau hadis ada haddun, ada hadnya. Ya, ada hadnya, ada hukuman di dunia. Artinya, kalau dia berzina, ada hadnya, dirajam. Kalau sudah pernah menikah, kalau belum pernah menikah, cambuk 100 kali. Ya, itu hadnya. Mencuri, hadnya, potong tangan. Nah, berarti yang ada hadnya semua itu adalah dosa besar. Atau wa'idun syadidun, ada ancaman beratnya. Ya, ada ancaman beratnya. Semisal membunuh mukmin dengan sengaja itu. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannam, itu kan ada ancaman beratnya. Kemudian disebutkan lagi, ditambahkan lagi oleh para ulama yang ada laknatnya. Ya, yang disebutkan laknat Allah, laknat rasulnya. La'anallah al-yahud wa nasara ittakhadhu qubura anbiyahim masajid. Ala inni anhaakum an dzalik. Allah melaknat Yahudi Nasrani, mereka membangun ya kuburan, membangun apa namanya ittakhadhu qubura anbiyahim masajid, membangun masjid di atas kuburan nabi-nabi mereka. Oh, itu dosa besar. Ya, dosa besar. Ya. Kalau disembah berubah lagi menjadi kesyirikan. Taib. Apalagi yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berlepas diri, ya, yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berlepas diri dari orang yang melakukan perbuatan tertentu. Nah itu namanya dosa besar. Al isyrak ittikhadu ghairihi ta'ala ilahan. Ini kan yang pertama kan, dosa besar yang paling besar tentu adalah kesyirikan. Sebagaimana Nabi menyatakan ala ukhbirukum bi akbaril kaba'ir. Maukah aku beritahu kepada kalian dosa besar yang paling besar, ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Asyirku billah. Syirik kepada Allah. Ya. Kemudian apa itu isyrak? Isyrak billah, syirik kepada Allah. Ya. Yaitu ittikhadu ghairihi ta'ala ilahan, ya. Yaitu menjadikan ilah, menjadikan Allah, menjadikan selain Allah sebagai ilah, sebagai ilahan. Ilahan itu masdar, ya. Aliha ya lahu ilahan, maknanya isim maf'ul, ma'luhun, ya. Alihun ma'luhun, ya. Makluhun, dia adalah muradif atau sinonim atau kesamaan nama dari, persamaan nama dari apa? Ma'budun. Ma'budun. Jadi isyrak billah menjadikan selain Allah sebagai sesembahan. Sesembahan apa? Yang diibadahi, baik secara sengaja maupun tidak tahu. Ya. Baik tahu maupun tidak tahu. Baik secara dijadikan sembahan sebagai, ya, apa namanya, istiqlalan, secara memang diberikan itu murni kepadanya, atau sebagai wasa'id, perantara aja. Nah, baik. An-nasmah disebutkan di sini berikutnya, yaitu qatlun nasmah, membunuh jiwa. Nah, ini jelas, ya, membunuh jiwa. Tadi jelas ayatnya, ya. Apa? Wa may yaqtul mu'mina muta'ammidan fajazaohu jahannam khalidan fiha. Ghadiba Allah 'alaihi wa la'anahu. Ya. Allah murka, Allah laknat, balasannya adalah jahannam. Itu lengkap semua itu. Tadi kan definisi dosa besar apa? Yang terdapat had. Ya, di kisos. Kemudian apa lagi? Ada ancaman, tuh lihat. Ada laknat. Yang disebutkan Allah murka. Oh, lengkap udah semua. Ya. Makanya Nabi menyatakan qitalul muslim, ya. Apa namanya? Sabbul muslim fusuq wa qitaluhu kufrun. Nah. Mencela muslim itu kefasikan, membunuhnya itu adalah kekufuran. Kekufuran. Ya, namun kufur asghar, ya. Kufur asghar. Karena di antaranya para ulama menyatakan kufrun kalau disebutkan dengan mufrad, dengan nakirah, ya, maka dia adalah maknanya kufur asghar. Di sebagian nas kalau disebutkan kufur dengan, ya, nakirah, maka dia adalah kufur asghar. Wal firar minaz zahaf. Ya. Itu tidak disyarah di sini. Lari dari zahaf, zahaf al-qital fi sabilillah. Lari dari medan peperangan di jalan Allah. Ya. Kemudian qadful muhsanah. Mengqadaf muhsanah. Muhsanah itu apa? Wanita yang telah menikah, wanita muslimah yang telah menikah dituduh berzina dan dia gak bisa memberikan 4 orang saksi, ya, maka orang yang kayak gini dicambuk 80 kali gak diterima persaksiannya selama-lamanya kecuali dipertobat lagi, ya. Baik, dijelaskan di sini apa itu qatful muhsanah. Ittihamul afifah bizina. Ittihamul afifah bizina, yaitu ittiham, menuduh wanita yang menjaga diri dia dengan berzina. Ya, nah, ini juga ini sering ini, ya. Walau ada indikasi, ya, ke arah zina, tapi kalau kita enggak punya saksi, ya, misalkan ada orang, ya, dia menjalin atau dia berhubungan dengan pria yang bukan mahram, jalan, sering terlontar. Oh, ngapain lagi tuh kalau bukan, ngapain lagi tuh kalau bukan begitu. Nah, itu hati-hati tuh, kita punya saksi nggak? Ya, nggak punya saksi bahaya. Ya, kalau di masa Amirul Mukminin Umar bin Khattab, Abu Bakar, udah jadi apa gitu? Cambuk 80 kali semua. Ya, kemudian mana lagi tadi? Al-ilhad atajawuzu an hududillah. Ya, baik. Kemudian ilhad fil masjid gitu ya. Apa itu ilhad fil masjid atajawuz an hududillah? Yaitu malah melampaui batas dari larangan-larangan Allah. Di masjid dia melakukan perbuatan-perbuatan yang melampaui batas dari larangan-larangan Allah dengan segala macam perbuatan maksiat di masjid. Di masjid rumah Allah malah dia melakukan perbuatan dosa, dosa yang melampaui batasan Allah. Itu dosa besar. Ya. Wa ikhtiyaru sabili syirki wal bid'ati. Dan dia malah memilih jalan kesyirikan di dalam masjid dan jalan bid'ah. Kan di sini ya disebutkan di sini ilhadun fil masjid. Malah dia memilih jalan syirik dan bid'ah di dalam masjid. Emangnya ada di masjid orang melakukan syirik? Ada. Ya, ada. Ya. Di istighosah bareng-bareng panggil Syekh Abdul Qadir Jilani. Ya. Madad minta tolong Syekh Abdul Qadir Jilani. Ya. Atau melakukan perbuatan bid'ah. Nah, ini juga banyak dengan segala variannya. Allah musta'an. Walladhi yastaskhiru, dan orang yang menghina, yastaskhiru istiskhar minas sukhriyah, yaitu penghinaan, pelecehan. Wawal istihza'u, yaitu mengolok-ngolok. Min insanin, ya, mengolok-ngolok seseorang. Wadahika alaih, mentertawakannya. Wa idhaqun nas minhu, dan membuat manusia mentertawakan dia. Mentertawakan orang lain dan membuat manusia mentertawakan dia. Ya, saya melecehkan orang. Ini yang banyak tuh di apa namanya acara-acara TV itu. Dia ngeledek-ngeledek lawannya biar orang ketawa. Nah itu apa istilahnya? Saya pernah disebutin, ah, roasting. Udah kayak gua kopi di roasting. Hah, tar dulu. Kita lagi bahas ini dulu. Tak santai dulu, jangan langsung ke situ. Nah, itu adalah perbuatan yang haram. Ya, itu adalah perbuatan yang haram. Nah, bahkan itu orang yang mendapat celaka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wailul. Wailul lil ladzi yuhaddis. Ya. Fayakdzib liyudhika bihin nas, wailulah, celaka orang yang bicara dia dusta supaya orang lain tertawa, celaka dia. Nah, itu pelawak tuh. Pelawak yang kayak gitu-gitu tuh. Idza haramallahu syai'an harama samana. Apabila Allah haramkan sesuatu hal, maka Allah haramkan apa? Samana, hasilnya. Ya, kayak penyanyi-penyanyi biduan wanita. Baik. Kemudian ada lagi tadi atafraqun nar gitu ya. Apakah engkau takut dari neraka? Atafraqu an-nar al-faraq, ya. Al-faraq mana al-khauf wal faza'. Takut. Sama ini ya, faza'. Apakah kamu takut dari neraka dan suka masuk surga? Mau. Disebutkan, kamu masih punya ibu, ahayyun waliduk walidaka, masih hidup gak orang tuamu? Qultu indi ummi. Ya, masih ada, saya masih ada ibu. Ya. Hey. Kata Ibn Umar apa? Law alantaha al-kalam wa at'amtaha at-ta'am la tadkhulal jannata majtanabtal kaba'ir. Seandainya engkau melembutkan ucapanmu kepada ibumu, ya, memberikan dia makan, engkau akan masuk surga selama engkau menjauhi dosa besar. Alanta khafatta, alanta khafatta, engkau merendahkan, khafatta sautaka, suaramu, wa kallamtaha bil lutf, dan engkau berbicara pada dengan lembut, wa udzubat lisan, engkau berbicara kepadanya dengan lutf, dengan lembut, wa udzubat lisan. Udzubah itu kan masdar dari apa? Azuba ya'zubu, maknanya apa sih? Halawah, manis. Nah, kalau bahasa kita apa tuh? Berbicara dengan tutur kata yang manis gitu ya. Ya. Karena makna uzubah halawah. Ya, kalau bahasa Indonesia halawah itu artinya apa? Manis. Nah, kalau bahasa Indonesia berarti apa tuh kalau kita terjemahkan? Berbicara dengan lembut kepadanya dan uzubat lisan, dan bertutur kata dengan manis. Apa manis? Masa manis berjalan? Hah? Apa? Ya itulah pokoknya lah. Ya berbicara dengan uzubah. Tapi kemudian mana lagi tadi? Fikhul hadis, kandungan hadis, uququl walidain min kaba'iri dunub, durhaka kepada orang tua termasuk diantara dosa besar, bahkan disebutkan itu dosa besar yang paling besar kedua setelah kesyirikan, setelah pembatal keislaman. Setelah pembatal keislaman, kesyirikan, dosa besar yang paling besar ya. Bahkan Allah pertama kali ya, di beberapa ayat Allah memerintahkan kita untuk tauhid, kemudian baru berbakti pada orang tua. Wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana. Ya. Dan Rabbmu memerintahkan agar engkau janganlah beribadah kecuali hanya padanya. Itu tauhid. Ya. Wa bil walidayni ihsana. Ya. Nah, fikul hadis. Wa idza ya, bakaya min syiddatil uquq, apabila keduanya bakaya, menangis karena syiddatil uquq, karena sangat parahnya durhaka si anak, bahwa asyaddu anka, maka itu lebih parah lagi, lebih angka, lebih parah nikahnya, lebih hancur lagi ya, lebih berat lagi. Baik. Yang kedua, birrul walidain wal qawlu lahumā qawlan layyinan min aqwa asbabid dukhul jannah. Ya. Berbakti kepada orang tua dan berbicara lembut kepada keduanya termasuk di antara sebab yang paling kuat masuk surga. Ya. Wa qul lahumā qawlan layyinan qawlan ma'rufa wa shahibhumā fid dunya ma'rufa. Hai. Mana lagi berikutnya? Hadis ke-9. Haddatsana Abu Nu'aim, kata Imam Al-Bukhari, Abu Nu'aim telah menceritakan kepada kami. Haddatsana Sufyan telah menceritakan kepada kami, kata Abu Nu'aim. An Hisham, dari Hisham ibni Urwah, dari Hisham bin Urwah. An abihi, dari bapaknya. Qala waqbit lahuma janahadzul minar rahmah. Ya. Dia berkata, Allah berfirman, waqbit lahuma janahadzul minar rahmah. Ini kiasan dari Allah. Ya. Waqfid, rendahkanlah lahuma kepada keduanya, orang tua ya, janah itu apa sih? Sayap ya, sayapmu. Ini kinayah, kiasan dari Allah SWT ya. Sayapmu azul, dengan penuh kehinaan ya, kerendahan di hadapan orang tuamu, minar rahmah, dan penuh kasih sayang kepada orang tuamu. Nah, Kata bapaknya Urwah, maknanya apa? La tamtani min syai'in habbahu. Janganlah engkau menahan sedikit pun apa yang kedua orang tuamu sukai, inginkan. Ya. Baik. Syarhul kalimat, penjelasan. Al-awwal. Ah, mana? Waqfut lahum janaha dzul kinayatun an ghayati tawadu' wal layyinil janibi. Ya. Itu adalah kinayah. Kinayah itu bahasa kita kiasan dari ghayati tawadu', dari puncak ketawaduan di hadapan orang tua, dan bicara lembut. Ya, bicara lembut. Nah, ini ya. Bahkan dalam Islam enggak cuma mengatur berbakti kepada orang tua, berbicara lembut kepada orang tua, bahkan pandangan kita kepada orang tua itu diatur. Diatur. Yang menajamkan pandangan kepada orang tua, kalau bahasa kita melotot, nyolot gitu, kalau bahasa kita melotot, itu tergolong durhaka. Ya, tergolong durhaka. Ya. Makanya kata Urwah bin Zubair, beliau mengatakan, "Ma barra walidah man shadda taraf ilaih." Tidak dianggap berbakti kepada orang kedua orang tua orang yang melotot menajamkan ke pandangannya kepada kepada ortunya. Apa sih? Ya. Makanya para ulama menyebutkan berbakti pada waktu itu banyak sekali, berbicara lembut, ya, menundukkan pandangan, tidak menajamkan pandangan. Ya. Dan melayani orang tua dengan semangat, bukan dengan malas-malesan. Orang tua manggil, Faris, nah, ambil ini, ya ya ya, ya ya ya ya, misal gitu, ya misal, ya ya ya, itu, ya ya ya, itu kan malas-malasan tuh, itu kata para ulama, bukan berbakti kepada orang tua, ya, tapi bukan berbakti kepada orang tua, ya. Makanya ketika Fudail bin Iyad ditanya tentang apa sih definisi berbakti pada orang tua, bir walidain, ya, kata beliau, ala yakuma ila khidmatihima an kasal, yaitu tidak berkhidmat, ya, ia tidak berkhidmat kepada kedua orang tuanya dengan malas, tapi dengan penuh antusias, semangat, kecintaan. Nah, Faris, ambilin, siap. Ya, gitu. Ya, Faris. Faris, coba itu genteng, ha, bocor. Siap. Amin. Sami'na wa ta'na. Masya Allah. Ya. Faris, ambil genteng. Ya, ya, ya, ya. Itu tergolong tidak berbakti kepada kedua ortu. Bahkan para salaf, ya, berbicara lembut itu, menilai para salaf berbicara lembut kepada orang tua itu bahkan ketika memanggil nama, memanggil orang tua. Al-Hasan Al-Basri berkata, berbakti pada orang tua itu gimana sih? Manggil orang tua dengan ya abi, ya abati, ya ummi, ya. Itu dengan panggilan itu, wahai ayah, wahai ibu. Nah, yang orang Betawi gimana, udah terlanjur be, babe gitu. Ya, mungkin ya itu panggilan dari bapak ibu. Mungkin kalau di kita kan ayah, bapak, ya apalagi? Abah, apalagi? Dedi. Papi, Dedi. Ya itu sama di Betawi, di Jakarta manggil babe. Sama. Cuman kan sekarang babe itu kesannya panggilan akrab. Panggilan akrab. Ya. Padahal itu sama kalau bahasa kita yang lain, yang abi, abah, ayah, bapak, daddy. Siapa ini yang panggil bapak daddy? Pak Ustaz? Enggak? Loh, ada bapaknya dong, Pak Ustaz. Daddy, waduh, Masya Allah kalau panggil daddy. Nah, topik panggil bapaknya apa? Ayah, wih, Masya Allah. Ya. Nah, ketika berbicara dengan orang tua itu dianggap berbakti kalau disebut ya abi. Nah, itu kan orang Arab ya. Nah, tinggal ke kita aja gimana? Ya, ya ayah gitu. Wahai ayah, wahai ibu. Ayah. Kalau di kita apa? Bokap. Itulah gitu kan. Bokap. Kenapa kita enggak bilang ke orang teman kita, mau ke mana? Ke rumah ayah, ke rumah bapak, ke rumah abah, ke rumah abi, ke rumah papi, ke rumah dedi, ke rumah babe. Kenapa mesti rumah bokap dulu? Saya enggak tahu ya bokap itu kasar apa enggak ya. Tinggal nanti dikembalikan ke urf, ke adat kita, kebiasaan kita. Bokap itu penyebutannya itu apa? Ya. Walau saya lahir di Jakarta, kecil di Jakarta, tumbuh di Jakarta, ya. Saya enggak tahu itu definisi bokap itu masuk dalam urf di tempat saya di Jakarta itu kasar apa enggak? Ya. Lu alam, apa Pardi ini yang ketahuannya? Bokap itu gimana Pak Pardi? Bisa. Ba, enggak, secara urf di mana dia? Di anak muda biasa. Di anak muda biasa. Hah? Rumah bos. Mas panggil bapak bos. Ya. Bahkan kata para salaf ketika ditanya, ya, dia dari Zuhair bin Muhammad ketika ditanya berbakti pada orang tua itu gimana sih? Kalau kamu dipanggil orang tua, kamu mengatakan labbaik, sa'daik, labbaik wa sa'daik, labbaik aku penuhi panggilanmu, labbaik, ya, Paris, labbaik, masyaallah. Misalkan ayah Anda Zuhairi. Itu memanggil, ya, itu Paris, ya, Fikri panggil sama ayah Anda Abdul Majid, Fikri, ya, labbaik, ya. Kali-kali Paris bilang ke bapaknya labbaik, ya. Dan bapaknya, eh, apaan ini labbaik? Apaan itu fried chicken yang beli di Arab? Itu albaik, bukan labbaik. Ada lagi tadi. Berikutnya mana tadi? Sampai mana itu? Fikul hadis, ya. Fikul hadis. Jazakallahu khairan. Ya, kandungan hadis al-ihtimamu bil qawli wal hasan, ya. Wal fi'li wal fi'li al hasan ma'al walidain. Ihtimam ini penting, ini perhatian. Ya, untuk berbicara dengan baik dan melakukan, ya, aktivitas dengan baik kepada kedua orang tua. Ya. Asan yang kedua, min ma'anil birri, ya, at-taukiru wa ta'zimu wa tawadu'u lahuma. Di antara makna berbakti kepada orang tua adalah sopan, menghormati, ya, mengagungkan, ya, tawadu, di hadapan kedua orang tua. Yaitu di antara ya, makna berbakti kepada kedua orang tua. Ya, berbicara lembut. Ya. Kalau dipanggil siap gitu. Iya. Ya ya, ya ya, ya ayahku, ya abi. Ya. Dan kalau disuruh ya dengan antusias, semangat. Karena tadi dikatakan oleh model bin Iyad, berbakti kepada orang tua itu gimana sih? Ala yaqum ila khidmatihima an kasal. Tidak berkhidmat kepada orang tua dengan malas. Dengan ogah-ogahan, dengan malas-malasan. Ya. Tapi dengan antusias. Dengan antusias. Baik, barakallahu fiik. Mana kita tadi? As-salis yang ketiga, tahqiqu raghabatil walidain al-mashru'ah wajibun 'alal aulad. Ya, tahqiqu raghabatil walidain. Ya, merealisasikan, memenuhi keinginan orang tua yang masyru'ah. Keinginan orang tua yang masih dibolehkan dalam syariat. Itu wajib bagi para anak. Makanya ya, tadi kata bapaknya ruah di antara makna waqbit lahumal janaha dzul min rahmah, maknanya apa? La tamtani min syai' min syai'in ahabbahu. Janganlah kau larang-larang, kau cegah-cegah, kau tahan-tahan sesuatu hal yang disukai kedua orang tuamu. Selama itu boleh, ya, jangan dilarang-larang. Ya, Paris, abinya mau nikah lagi, misalnya. Ya, loh, ini beneran loh. Kok antum ketawa sih? Ini beneran loh. Makna ayat ini waqfit lahum janaha dzul min rahmah, ini kata bapaknya Urwah, la tamtani min syai'in ahabbahu, jangan kau larang sedikit pun yang disukai bapakmu. Kata pencerah apa, tahqiqu raghabat alwalidain almasyru'ah wajibun alal aulad. Enggak percaya sih ya, memenuhi keinginan orang tua yang keinginan tersebut disyariatkan ya, itu wajib. Nah, baca sendiri kan punya kitabnya. Ya, punya kitabnya baca sendiri. Emangnya saya ngarang-ngarang apa? Dibohongin itu sama Bu Anipa nih. Beneran kan ada kan? Ada gak Chandra? Ada. Itu wajibun anan aulad. Ya. Wajib. Termasuk itu. Paris. Ya, bapaknya Paris ngumpulin. Kiki sini, Kiki. Ya, abi mau nikah lagi. Jangan abi, nanti ibu baruku aku racun. Ya Allah. Allah musta. Ya, bapaknya menikah masyru' nggak? Boleh nggak? Boleh. Fakihu ma tabaraku minan nisa imasna wa surata wa ruba. Boleh. Bahkan ya, ini saya pernah dapat sendiri juga, dengar cerita dari teman. Dia bapaknya meninggal. Ya, dalam keadaan dia masih sekolah, SMA lah. Ya, bapaknya orang berada. Terus bapaknya enggak nikah lagi. Padahal bapaknya itu disukai banyak perempuan. Kenapa bapaknya gak nikah lagi? Ternyata dia ngaku. Karena gitu, kalau bapak nikah lagi nanti istri bapak aku bunuh. Bapaknya jadi takut. Jadi takut kalau bapak nikah lagi istri bapak aku bunuh. Jadi bapaknya jadi takut. Padahal dia ngancem-ngancem aja, gak bunuh beneran. Artinya dia gak mau gitu punya ibu tiri. Karena ibu tiri itu gambarannya kan gimana gitu, padahal enggak ibu tiri. Apalagi zaman saya kecil dulu ada film itu namanya Ari Anggara, itu zamannya Pak Pardi, itu kisah anak ya, yang disiksa ibu tiri. Jadi pesannya ibu tiri itu jahat gitu. Ya jahat, Apalagi dulu zaman-zaman saya kecil itu ada film-film bawang putih, bawang merah. Jadi kesannya jahat, padahal enggak. Ya? Kan enak. Sama ibu kita dapat duit jajan. Pulang ke rumah istri bapak dapat juga. Pasti dia cari hati. Itu Abdul Wahab udah ketawa-tawa tuh Pak Suradi. Abdul Wahab udah ketawa-tawa tuh dia tuh. Iya. Abdul Wahab. Ya, jadi padahal enggak kayak gitu. Ya. Taruhlah ibu tirinya itu belum diketahui kan. Bapaknya mau nikah lagi. Dilarang-larang sama dia. Ah, ini berarti melanggar ayat ini. Melanggar ayat ini. Hai barakallahu fiik. Fauzan. Nah, udah dengar Fauzan? Udah dengar? Ya, Fauzan. Ya. Kata Abu Rehan, nah, tuh dengerin tuh. Masyaallah. Babu jazail walidain. Ayo kita pindah ke bab berikutnya. Babul jaza walidain. Bab membalas kebaikan orang tua. Ya. Haddatsana Qabisah. Telah menceritakan kepada kami Qabisah kata Imam Bukhari. Qala haddatsana Sufyan an Suhail ibn Abi Shalih. Ya. Telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Suhail bin Abi Shalih. An abihi dari bapaknya, dari Saleh. An Abi Hurairah dari Abu Hurairah. Ya, dari Abu Hurairah. Qala. Ya. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Hurairah, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yajzi waladun walidahu illa ayyajidahu mamlukan fayashtariyahu fayu'tiqahu." Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, la yajzi walidun walidah. Seorang anak itu tidak akan bisa membalas, ya, kedua orang tuanya. Illa ayyajidahu mamlukan. Kecuali si anak ini mendapati kedua orang tuanya dalam keadaan memerlukan, diperbudak, ya, jadi budak. Fayashtariyahu, akhirnya sang anak membeli, menebus, ya, kedua orang tuanya. Kemudian setelah dia beli, jangan sampai dia jadikan budak buat dia. Ini durhaka lagi, parah lagi nih. Tapi fayuqtiqahu, kemudian dia merdekakan kedua orang tuanya yang dia beli tadi. Nah, ini baru membalas, dianggap membalas budi kedua orang tua. Ya. Ya. Mana hadis ini? Hadis ke-10 ya. Hadis ke-10 syarhul kalimat. Syarah kalimat la yajzi ay la yukafi'uhu bil ihsani ilaihi, ya, wa ada'u haqqihi. La yajzi la yukafi'uhu bil ihsani ilaihi wa ada'u haqqihi. Jadi ada'u haqqihi, ya, sekedar menunaikan hak orang tua, itulah yukafi'uhu bil ihsan ini. Itu belum dianggap membalas, ya, kebaikan orang tua kepada dia. Saya kan sudah penuhi hak orang tua saya, nanti impas. Belum impas. Ya, belum, gak bakal bisa dibalas. Saya sudah tunaikan, belum. Kecuali ayah zidahu mamlukan. Dia dapati kedua orang tuanya diperbudak, ya. Fayashtariyahu, kemudian dia beli. Fayu'tiqahu, dan dia bebaskan. Iya, ila ayajidahu ay yusadifuhu ay yusadifahu, yaitu dia jumpai kedua orang tuanya hala kaunihi mamlukan, dalam keadaan kondisi diperbudak. Ya. Nah, kemudian kata Nabi fayu'tiqahu, kemudian dia beli fayu'tiqahu, kemudian dia merdekakan. Bishira'ihi iyahu. Ayu'tiqahu bishira'ihi iyahu. Dia bebaskan dengan dia membeli orang tuanya dari status budak, dia beli dari orang lain, kemudian dia bebaskan. Dia merdekakan. Ya, dia merdekakan. Nah, kita masuk ke fikhul hadis atau kandungan hadis. Ya. Syira'ul walidi wajibun 'alal waladi al-mustati'i hatta yu'taqa. Syira'ul walidi, membeli orang tua membeli maksudnya yang dalam status sebagai apa? Budak, dibeli. Ya. Itu wajibun 'alal walid. Ya, pembelian anak. Ya, anak membeli, apa namanya? Wajibun 'alal walad. Wajib bagi anak membeli orang tua yang berstatus sebagai budak, wajib bagi anak al-mustati', yang dia sanggup punya kelebihan harta. Ya, untuk beli orang tuanya yang orang tuanya jadi budak, hatta yataqa, sampai orang tuanya nanti dibebaskan. Ya, kalau sekarang mungkin kita belum mendapati hal itu ya. Namun yang namanya perbudakan itu akan terus ada. Bahkan sebelum Islam hadir perbudakan sudah ada. Ya, dan di dalam Islam, Islamlah yang menganjurkan untuk membebaskan perbudakan. Makanya dalam banyak kafarat itu apa namanya, kafaratnya adalah bebasin budak. Ya, kafarat berjima dengan istri di bulan Ramadan, kafaratnya bebasin budak. Sama ini juga, berbakti pada Allah, bebasin budak. Islam yang menganjurkan membebaskan budak, bukan ingin melestarikan budak. Perbudakan sudah ada sebelum hadirnya Islam di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di Eropa udah biasa itu perbudakan. Ya. Di Amerika orang-orang negro jadi budak, ya itu. Ya. Orang-orang negro jadi budak. Maka itu muncul tuh istilah apalah, Justo, Ferguson. Nah, itu. Itu nama-nama budak. Nama-nama budak. Ya. Apa itu ada dulu gladiator, ya. Gladiator itu petarung. Dia apa namanya, komandan perang Romawi, kemudian ditangkap, dilari, ditangkap orang lain lagi, jadi budak. Jadi budak. Itu perbudakan tuh udah ada dari dulu di seluruh seantero dunia ini. Kemudian Islam datang justru untuk membebaskan budak. Selama ada peperangan, ada budak. Nanti kalau ada jihad, peperangan, ada budak, ada perbudakan. Ya. Mana lagi deh, tapi berikutnya. As-sani yang kedua. Al-itku bi yahsulu bi mujarradil, ya. Bi mujarradil milk lil aqarib. Ah, membebaskan budak tadi itu didapatkan dengan sekedar memiliki dari kerabat. Ya, dibeli dia miliki. Kemudian as-salis yang ketiga, al-waladu la yu'addi haqqa walidihi al-mamluki illa an yu'tiqahu ba'da syirahu. Ya. Ba'da syirahihi. Al-waladu, anak itu, seorang anak, la yu'addi haqqa walidihi al-mamluki. Dia belum dianggap menunaikan, ya, hak orang tuanya yang diperbudak, hingga dia beli, kemudian dia bebaskan. Setelah dia membelinya. Ya. Yang keempat, idamu haqqil walidain fil Islam. Agungnya hak kedua orang tua dalam Islam. Bahkan orang tua itu, ya, ketika melihat anaknya dengan istrinya, itu istri anaknya, menantunya enggak beres, orang tua itu punya hak untuk memerintahkan anaknya menceraikan istrinya. Tapi dalam alasan yang masuk, bukan alasan yang tidak masuk. Alasannya masuk. Nah, itu. Hai barakallahu fiik. Orang tua bisa cerain dulu itu kamu, istri kamu. Boleh. Orang tua ngomong gitu. Tinggal nanti anak memandang. Ya, alasannya kalau syar'i, ya, boleh. Ya, jangan terbalik. Kalau sekarang malah istri, ya, menjadi penghasut si suami durhaka sama orang tuanya. Oh, itu kebalik itu. Ya, gara-gara istri yang baru dikenal kemarin sore, ya, malah membuat sang anak durhaka sama orang tuanya. Ya. Udah lo gak usah dinafkahin, dikirim belanja ibu kamu, kan masih ada bapak. Gitu. Padahal tadi apa? Kamu suka gak? Kamu takut gak masuk neraka? Suka gak masuk surga? Suka. Orang tua masih hidup, ada ibu. Alam tal kalam wa'at amta ta'am. Gitu ya? Alam taha al kalam wa'at amta ta'am. Kau lembutkan suaramu depan dia. Kasih nafkah dia. Ya, kau akan masuk surga. Saya cukup dulu kali ya. Jam 6. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.